Baiknya engkau mengerti. Sampai kapan aku kan menanti? Oh Tuhan, tolong kuatkan hati ini. Hanya Dia nafasku, kembalikan padaku karena.